nak Uthman, sahabat lawan sahabat perang. Nampak lagi? Jadi kedua-dua ni berijtihad belaka. Salah satu daripadanya silap dalam ijtihad. Nampak? Kerana tujuannya baik belaka. Jadi kita kena pandang baiklah pandangan hak mana-mana betul belaka. Nah, kerana ada sandaran masing-masing. Nah, dia begitu. Kurma wak alik dari umrah boleh tak beri kepada Cina? Jawabnya, Allah beri kepada orang Islam sahaja walaupun berbangsa Cina. Nah, tapi kalau beri juga tidak haram. Faham? Boleh beri, tak haram. Allah beri kepada orang Islam. Kita nak beri ke Cina, kita beli kat Maiding. Nah, sekotak RM2.80. Tak ada apa-apa. Takkan Cina tu rasa, ni bukan hak Madinah ni. Takkan Cina tu komplain pula. Nah, anak umur 3 hari meninggal, akikah kena buat ke tak? Ya. Buat akikah ni. Yang tak buat akikah, mati, beranak mati, tak hidup. Nah. Talqin orang mati, ada orang buat tahlil orang mati, ada orang buat 7 malam, ada orang buat 3 malam. Apa komen? Jawabnya tidak ada nas suruh buat berapa-berapa malam. Kalau nak buat, kena ingat gini. Ini bukan perintah agama, cuma dasar ijtihad kita, usaha untuk tolong si mati, pakat-pakat doa. Itu saja. Dan bukan satu kewajipan, bukan sunnah. Jangan guna harta si mati, kalau ada waris aku cek, takut makan-makan saka haram pula. Nah, dan dia bukan benda-benda buat, dan kalau nak buat, tak mesti bila berlaku mati, sambil bila-bila masa ke lapangan saja boleh buat, dan tak mesti 3 hari, 7 hari, 1 hari, temu 3, waktu bida'ah berlaku. Tapi kalau dia buat tu, kebetulan dia nak buat 7 hari, tak ada masalah. Cuma kalau tiga-tiga orang buat 7 hari, 7 hari attack, itu adalah tiga benda bida'ah. Nah, tujuan kita nak berdoa untuk si mati. Panggil-panggil orang kapung, tolong-tolong baca Quran, baca doa, hadiah pada si mati. Kemudian adat orang, tuan rumah, sunat, buat keluar makanan, apa yang ada. Mungkinnya, haruslah jika kosak seperti itu. Nah, kalau macam dan ini, dia pakai lazim tau. Nah, pakai tujuh hari, dia pakai ikut-ikut tak. Tak tahu ke benda. Nah, jangan buat gitu. Ziarah orang sakit, apa yang patut kita lakukan? Orang koma. Koma. Koma ni maknanya, tak sedar lama lah. Neh, kalau dok sedar sekejap dia panggil pitam. Pengsan dok sedar lama pada pitam. Neh, pitam kejap nak bangun selalu. Neh, lama sikit pengsan. Lama lagi koma. Ada koma 20 tahun. Nah, pesen 20 tahun. Duduk di hospital, bangun boleh ada. Neh, dia koma. Dia hok dok bangun langsung dia panggil titik. Neh, koma tu okey lagi. Titik maknanya habis cerita lah, titik ting. Faham? Kira betul. Koma tu ada lagi lah ayat. Ada lagi ayat je. Nah, titik balik awal lah. Tak, maknanya tujuh malam. Dia gitu. Jadi, kita nak buat lagu mana? Ya, kita orang Islam ni Nabi ajar dah kan. Tadi kalau senjata yang pertama sekali, wa izas ta'anta fasta'in billah. Minta tolong mula-mula sekali Nabi kata, dengan Allah Ta'ala ada. Jadi, minta tolong dengan Allah Ta'ala, dua cara Nabi Ahmad. Yang pertama doa, yang kedua solat ajar. Nampak lagi? Nah, kemudian bila kita ziarah, kita sunat pegang kepada pesakit. Kalau dia sama jantina, kalau anak lara orang jangan pegang. Nah, maknanya pegang di katil dia tak apa dah. Pegang di selimut dia tu. Nah. Lepas tu baca satu doa yang Nabi ajar. Allahumma anta syafi la shifa'a illa shifa'uka. Ishfihi ya Allah. Shifa'an la yughadiru saqama abada. Ataupun beberapa lagi hadis yang seperti itu. Maknanya, ya Allah, engkau lah yang memberi sembuh. Tiada sembuh melainkan daripada engkau seorang jua. Maka sembuhkanlah si fulan ini akan sebagai sembuh yang tiada lagi kembali sakit. Faham tak? Ni gitu. Nah, itulah sunnah Nabi. Kemudian jangan duduk lama kat orang sakit. Nah, kita tak ada yang, ni tanya. Tanya pula. Nah, doktor kata boleh balik lagi. Dia tanya lagi nak suruh boleh balik saja. Nah, tu boleh tahan hak teruk lagi dia kata hak belakang tu mati belakang dah. Tinggal mu seorang. tu berat nana tu. Nah, tu tak usah jaruh dah pula gitu. Orang molek-molek panjang umur jadi pendek umur. Nah, jadi putus harapan dia. Kemudian jangan duduk lama. Nah, ada orang hidup lama. Duduk kawan tu nak kucing nak perak. Nah, Messi nak bagi buka paper apa semua dia tak lari duduk situ. Bunyi pula takkan pamper. Allah berat lah. Kita ambil paper lama dalam muka dia. Nah, orang dah nak kecil nak berok dah, nak bersalin lari ya. Nah, berat sungguh. Ha selagi dah ada ada ubi hadiah. Hadiah tu boleh urang alik dia pula. Dia sudah muda akan gak isuk keras. Dah aku buat alik ah. Nampak? Ha. Dia tidak ambil, ambil belaka lah. Dan ni, ni, ni, buah-buah ambil juga lah. Pitih ni jangan ambil. Nah, pitih jangan ambil lah, orang beri lah. Ha, pitih jangan main, bangun tengok ambil pitih. Nah, ha, jadi, wallahu a'lam, bismillahirrahmanirrahim, Allah manfa'na bima'a. Ha. Nak balik tak ada semayang. Dia gini Ustaz. Dia gini musafir yang duduk pada tempat jemaah, dia kena buat jemaah. Bukan mana musafir tak payah jemaah. Musafir yang tak duduk pada tempat ada buat jemaah, hak tu gugur. Faham tak? Dia pergi berjalan. Neh. Jadi dia pergi berjalan tu dia pergi kat katakan Sangwi Lagung dia pergi. Nah, umpama macam tak ada situ tak ada masjid jemaah. Jadi tak jemaah tak ajik keluar situ. Pasal tempat dia pergi tu katakan tak ada masjid. Tapi dia pergi melawat mana macam dia pergi Putrajaya. Dia dah gabang. Mana boleh dia pergi lari main pergi ke kebun bunga tu. Dia pergi main maaf pasal depan dia dah. Tujuannya kerana kepayahan. Nak pergi sana sini-sini. Jadi direngankan bagi musafir. Payah benda dah mu melacung depan masjid dah. Nah, hari kalau dekat masjid dah semayang dulu. Kata dia terus dia perjalanan dah Ustaz. Ha? Kata dia dia dia tolak kata sebelum ke jemaah jadi. Ha. Kan sudah pada subuh. Ha. Tapi dia jumpa masjid, tapi dia terus dia perjalanan. Dia perjalanan tengok ah kalau dia tak teruskan perjalanan jadi ketinggalan daripada kawannya tak apa. Tapi kalau dia boleh berhenti tak ada masalah, wajib kena berhenti. Ha, faham eh? Kalau dia tak berhenti kena berdosalah. Tak ada haram tak boleh. Haram. Nampak? Dia dia tujuannya asalnya wajib. Jemaah ni. Dan kata tak haji tu untuk merengangkan kita. Dan kalau kita lalu ke depan masjid, dah ada orang jemaah. Kalau kita berhenti, tak ada masyarakat apa-apa. Tak ada orang rosak program apa depan tu. Dah, apa dah hentinya? Jadi, tak ada kesukaran. Jadi tujuannya, ada kesukaran. Kalau kita berhenti ke orang jemaah, memang kapal terbang telok lagi. Ha tak? Pasal tak ada setengah jam. Itu lambat lah ni. Jadi teruskan. Lalu pun lalu depan masjid, teruskan. Pasal kapal terbang duduk tunggu. Ha tu lain. Itu maknanya ada hajat. Kita ada hajat saja lalu saja buat ada uti atas nama musafir. Nah. Ha, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah pemula mencari jodoh dalam Islam? Pemula benda tu. Pemula wang? Nah, pemula kot mana? Banyak. Umur sangat soalan. Nah, kali segi nisbah perempuan itu Nabi kata Al-mar'atu tungkahu di arba'. Perempuan itu dikahwin biasanya empat sebab. Yang pertama di jamaliah kerana jamai. Agama biar letak bukan pun. Yang kedua di hasabiah keturunan. Yang ketiga lima liha kerana harta gaji besar. Biar uduh pun. Yang keempat lidinihakannya agama. Nampak? Ha, jadi itulah carilah Nabi kata fasfah bizatidin. Pilih hak beragama. Taribat yadab kamu akan puas hati. Nah, agama dulu. Ha, kita comel dulu. Tapi kalau ada pak-pak ni seorang perempuan tak apa. Nampak? 20 ribu kita bayar. Tapi payah ha. Neh. Ha, hak beragama tak comel pula. Hak comel mulut uduh. Tak. Ha, neh. Kalau harta banyak dok comel macam-macam mesin kali nah, jarang kita jumpa apa comel harta bertimbul-timbul keturunan baik pula keturunan ulama batu comel dan comel pula dan agamanya pandai pula gitu ni payah nak jumpa tak eh mana kali mata gitu lah mata payah kita nak jumpa bulat molek dok gayak sikit tak ada raka kalau tua ada gawang star duduk dalam oh payah. Nah, ada gawang dah tapi gayak sikit. Nak kala tua dah tapi ada raka sikit bawah. Ia ikut ama. Nak nak sempurna bidadari bawah. Neh. Ha, tapi sebaik-baiknya yang beragama lah. Boleh tak menggantung gambar menyawa dalam bilik tidur? Bilik tidur hanya saya, isteri dan anak-anak saya saja yang boleh masuk. Eh, malaikat rahmat pun boleh masuk juga. Jadi sebaik-baiknya janganlah kita gantung. Keluar daripada khilaf ulama. Jangan kata hak jenis